Rabi wis. Rabi ni tak ada duit tak. Kan. Ni orang ni anak kucu nak tuwek kau. Tak ada apa-apa ya, tak ada kendaraan. Tak ada tulis dia bentuk dengan kancang ni kan. Terus tak ada fikir nak nak mengaku doa air. Sabi yo air. Rezeki kena digolek barang. Bisa nak singatur kalau ini yang baik. Tak usah mikir diriku. Bila tak bisa dengan anak kucu. Tapi juga ngeri bisa kamu wis pikiran ini lu rapi ya ya tuh pada sing dia lihat jani aku kelem rapi nanging aku turu wani aku isih mikir mburi. Sayang, aku ora pengin kelangan, ora kakean alasan. Iki ati tu tolanan dipikir sematang tenan, iki ati tu ojekan munggah mudun ki penumpang. Aku rapingin kelangan, ora kakean aku.